Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nata'allama wa ta'lima li ifadati istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalala ala al khair. فقال الإمام شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه النصائح الدينية: استماع القرآن وآداب السمع. Pembahasan tentang mendengarkan Al-Quran dan adab-adab mendengarkan Al-Quran. وَيَنْبَهِي لِمَنْ لَا يَحْفَظْ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنْ يُكْفِرَ مِنْ نَسْتِمَائِهِ. Dianjurkan bagi yang tidak menghafal daripada Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia memperbanyak untuk mendengar Al-Quran. وَمِنَ الْإِصْحَاءِ إِنْدَ كِرَاءَتِهِ, dan memperhatikan ketika mendengarkan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibaca Al-Qur'an, maka kalian semuanya dengarkanlah dan perhatikanlah. La'allakum turhamun, semoga kamu dirahmati. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanah mudha'afah. Barang siapa yang mendengarkan ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'an, maka akan dicatat baginya pahala yang dilipat berlipat-lipat ganda. Wa man qara'aha kutibat lahu nuran yaumil qiyamah, dan barang siapa yang membacanya maka akan dicatat sebagai cahaya nantinya di hari kiamat. Laisa talabul istima' khassan biman la yaqra'ul qur'an bal huwa 'amun li kulli ahad min qari'in wa ghairihi. Dan mendengarkan Al-Qur'an bukan hanya diminta, diharapkan daripada orang yang membaca atau yang biasa membaca Al-Quran, ataupun juga yang tidak membaca Al-Quran. Baik dia bisa membaca Al-Quran ataupun tidak bisa membaca Al-Quran, maka kedua-duanya dianjurkan sering-sering mendengarkan Al-Quran. Dikatakan juga di sini, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iqra alayya, wahai Ibn Mas'ud, bacalah untukku Al-Quran. Qala lahu kaifa aqra alaik, bagaimana aku membaca untukmu Al-Quran? Wa alaika unzil, padahal Quran itu kepadamu diturunkan. Faqala alaihi salatu wasalam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku ingin mendengarnya daripada selainku. Faqara'a alaih, maka Ibn Mas'ud pun membacanya untuk Rasulullah SAW Al-Quran, min awwali suratin nisa, dari permulaan surah An-Nisa. Al-Muhim, dikatakan di sini tentang anjuran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, telinga termasuk nikmat yang diberikan kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat itu juga nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang mulia. Bisa kita bayangkan, andai kata kita tidak bisa mendengarkan dengan telinga kita, andai kata adalah kita adalah seorang yang tuli, tidak bisa mendengarkan apa-apa, maka disitulah kita akan merasa bahwasannya mendengar itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk yang menjaga kenikmatan tersebut adalah banyak dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki nikmat mata, memiliki nikmat tangan, memiliki nikmat telinga, memiliki nikmat anggota badan seluruhnya, itu nikmat yang bukan biasa. Itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung. Dan nikmat tersebut pastinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pernah suatu waktu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan ketika itu kelaparan, sehingga terpaksa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya yang di saat itu di siang hari yang sangat panas. Ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya untuk mengharap atau mencari-cari makanan, bertemulah di situ dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka ditanyalah oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, untuk apa kamu keluar dari rumah di siang hari yang panas ini? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku keluar dari rumah karena aku kelaparan, aku ingin mencari makanan. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, berarti sesuatu yang membuatmu keluar itu juga terjadi kepadaku. Aku juga keluar dari rumah karena aku kelaparan. Bagaimana sih? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan kelaparan dan mencari-cari makanan. Bahkan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia mempunyai utang kepada orang Yahudi berupa 30 sok. Ya, berupa 30 sok. Kalau satu soknya sekitar 3 kilo. 30 sok dari gandum, 30 sok dari beras lah. Itu belum bisa dibayarkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai meninggal dunia. Yang membayarkan setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Nabi SAW ketika berhutang kepada orang Yahudi 30 sok itu, orang Yahudi itu meminta jaminan, orang Yahudi itu meminta gade. Maka baju perang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu diberikan kepada orang Yahudi agar dijadikan sebagai jaminan dan sebagai gade. Ini bagaimana menunjukkan Nabi Muhammad SAW hidup dalam keadaan sederhana dan sangat sederhana. Bukan karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa dan tidak mampu untuk memiliki kekayaan duniawi, untuk memiliki harta yang banyak. Nabi Muhammad SAW kalau mau, kalau beliau ingin, kalau beliau berkehendak, maka iblis sudah, maka Jibril alaihi salam sudah menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW tawaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ Jibril mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu mau aku akan jadikan Gunung Uhud itu sebagai emas. Gunung Uhud dijadikan emas, bagaimana kayanya jika Nabi Muhammad SAW ketika itu berkehendak, jika Nabi Muhammad SAW ketika itu bersetuju. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ya Jibril, biarkan aku ini dalam keadaan seperti ini. Jika aku kenyang makan, kenyang, maka aku akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika aku dalam keadaan lapar, tidak bisa mendapatkan makanan, maka aku akan berdoa, aku beribadah, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita ini bagaimana juga Rasulullah SAW menunjukkan Rasulullah SAW dalam keadaan kelaparan, begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka berdua berjalan. Mereka berdua bermaksud untuk pergi ke rumah salah satu daripada Al-Ansar, penduduk Madinah Al-Munawwarah, penduduk asli Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka dinamakan Al-Ansar, dan mereka yang hijrah dari Mekah Al-Mukarramah, hijrah ke Madinah, itu mereka dinamakan Al-Muhajirin. Mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW satu dengan yang lainnya. Disitulah Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar meneruskan perjalanannya, melangkahkan kaki mereka untuk menuju kepada salah satu rumah Al-Ansar. Di tengah jalan ketemu dengan Sayyidina Umar. Mereka berdua pun bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, mengapa kamu keluar di saat siang hari yang panas, yang mestinya di saat itu mereka masing-masing ada di rumah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku keluar dari rumahku karena aku ingin mencari makanan, aku tidak makan dalam beberapa waktu sehingga aku kelaparan saat ini. Ini Sayyidina Umar bin Khattab juga kelaparan. Kita kayaknya jarang kelaparan. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka, sampailah mereka ke rumah daripada salah satu sahabat Al-Ansar. Disitulah sahabat tersebut langsung bergembira, berbahagia. Dia mengangkat tangannya, alhamdulillah tidak ada satu orang pun di hari ini yang lebih mulia daripada tamuku. Siapa yang tamunya lebih mulia daripada Rasulullah SAW? Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Mereka orang-orang yang mulia di zaman di umat ini, dan mereka menjadi tamu semuanya bagi sahabat Al-Ansar tersebut. Disitulah sahabat Al-Ansar yang hanya ketika itu memiliki kambing yang kecil, disembelih kambing yang kecil itu, tidak pikir panjang. Kalau aku sembelih kambing yang kecil ini, bagaimana untuk makan besok? Bagaimana sisa hartaku? Tidak pikir panjang ketika itu, dari senangnya, apalagi tamunya Rasulullah SAW, mereka bersama istrinya menyediakan makanan, menyembelih kambing yang mereka miliki, yang kambing kecil ketika itu disembelih dan dibakar. Di saat mereka menunggu, ya, sehingga sampai daging itu masak, sahabat Al-Ansar tersebut menyediakan rutab, kurma yang setengah matang, menyediakan minuman untuk Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, sampai ya, betul-betul matang dan dipanggang kambing tersebut, Rasulullah bersama kedua sahabatnya makan sampai kenyang. Disitulah Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, ya Umar, kamu keluar dari rumahmu dalam keadaan lapar, sekarang kamu dalam keadaan kenyang, iya kan? Iya ya Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya apa yang kamu makan di hari ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itulah yang disebutkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wala tusalunna yauma idzin anin na'im. Pasti la tusalunna, lamnya li taukid, nunnya li taukid, la tusalunna, pasti kamu akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya dan akan dihisab di hari kiamat nanti, anin na'imi, dari semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk kenikmatan telinga, hendaknya kita gunakan untuk yang sesuatu yang positif, sesuatu yang membuat kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hanya telinga, mungkin ya anggota badan yang kecil, tapi itu akan menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk kebaikan, tapi juga akan menjadi besar di sisi Allah dosanya kalau kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat bisa juga ya, bisa juga kita gunakan telinga kita untuk maksiat, kita mendengarkan hibah daripada orang lain. Sesuatu kelompok orang yang berkumpul dan di dalam perkumpulan tersebut di antara mereka menyebutkan kejelekan orang lain, kita bersama mereka kumpul di situ walaupun kita tidak ikut-ikutan ngomong, itu termasuk maksiat, termasuk dosanya sama dengan orang yang ngomong, tidak ada bedanya. Dari mana maksiatnya? Karena mendengar dan karena tidak mengingkari. Mendengar, tidak mengingkari, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, itulah dosa yang didapatkan bagi orang yang duduk-duduk bersama mereka dan di saat itu mereka menyebutkan kejelekan orang lain. Mendengarkan musik yang haram, mendengarkan juga suara wanita yang diharamkan untuk didengar, juga itu berupa maksiat yang digunakan dengan telinga kita. Oleh karena itu bukan termasuk syukur, itu betul-betul ghayah minal kufran, puncak daripada kekufuran kita, ketidak ada syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, betul-betul nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, padahal Allah lah yang memberikan nikmat tersebut kepada kita semuanya. Itu adalah puncak daripada kekufuran daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat telinga, kita gunakan untuk hal yang positif. Termasuk sekarang kita hadir di sini, dengan telinga kita mendengarkan ilmu. Dengan telinga kita mendengarkan Al-Qur'an. Dengan telinga kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita introspeksi diri. Berapa banyak ya kita mendengarkan kebaikan dan berapa banyak kita mendengarkan kejelekan? Berapa banyak kita mendengarkan hal-hal yang positif, berapa banyak kita mendengarkan hal-hal yang negatif? Ya, dan kita yakini bahwasanya setiap apa yang kita dengar itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mendengarkan Al-Qur'an. Walaupun kita menghafal Al-Qur'an, ada orang lain di situ membaca Al-Qur'an, atau minimal kita setel kasetnya di, atau mungkin di kendaraan kita, di rumah kita. Jangan enggak pernah kita mendengar Al-Qur'an di rumah kita. Kadang-kadang yang kita dengar hanya suara musik, suara danduk, suara sinetron, suara orang-orang kafir, suara orang-orang yang lalai di rumah kita, itu adanya. Tidak pernah kita mendengar suara Al-Quran di rumah kita. Tidak pernah kita mendengar suara Al-Quran, suara hadis, suara juga kalam-kalam musalah, kalam seperti Habib Abdullah Al-Haddad, kalam Imam Ghazali. Tidak pernah kita mendengarnya dalam rumah kita. Kita mendengarnya mungkin hanya di masjid, hanya mungkin di pengajian kejayaan. Padahal kita juga dituntut untuk memperbanyak ibadah di dalam rumah kita semuanya. Rumah kita akan menjadi cahaya. Rumah kita akan menjadi rumah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di situ betul-betul diperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat sunnah. Sampai-sampai fuqaha mengatakan sholat sunnah itu yang lebih mulia, yang lebih utama, lebih afdol dilakukan di rumah, bukan di masjid. Tujuannya apa? Agar memperbanyak ibadah di rumah kita, agar memperbanyak cahaya di rumah kita. Itu tujuannya. Dan agar kita juga menjadikan seimbang, jangan kita hanya mendengarkan sesuatu yang negatif di rumah kita, khususnya di rumah kita yang sekarang ini, yang hanya televisi adanya, yang hanya kita mendengarkan musik, mendengarkan suara-suara yang tidak baik didengarkan. Ini semuanya menunjukkan bagaimana kita sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, padahal di hadapan kita sudah tahu dan kita sudah meyakini kita semuanya akan ditunggu dengan alam barzah, kita semuanya akan ditunggu dengan sirat mustaqim, kita semuanya akan ditunggu dengan hisab yaumal qiyamah, akan timbangan di hari kiamat. Semuanya keadaan-keadaan tersebut akan kita lewati. Semuanya itu akan menunggu kita. Dan itu kullu atin qarib. Suatu itu tidak akan lama akan datang. Tidak terasa sebentar meninggal. Tiap hari tidak ada yang meninggal dunia. Anak punya jawal, punya HP setiap hari, hampir setiap hari. Bukan kadang setiap hari tiga orang. Kabar innalillah wa inna ilaihi rajiun. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Hampir setiap hari. Kadang-kadang setiap hari tiga orang malah. Padahal itu semuanya berita yang disampaikan, yang dikirim. Kebanyakan daripada sahada. Kebanyakan daripada habaib yang meninggal. Bagaimana kalau semuanya diberi kabar? Ya, sebentar tetangga kita meninggal. Sebentar tetangga kita meninggal. Kadang-kadang kita punya pikiran ketika meninggal, mendengar atau mengetahui ada orang yang meninggal. Siapa lagi besok yang meninggal ya? Tidak kembali atau tidak kita mengembalikan hal tersebut kepada kita sendiri. Bisa jadi bukan siapa lagi besok, tamu sendiri yang bisa dijemput ajannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu jadikan sebagai nasihat. Tidak ada kafabil mar'i wa'idun ya Umar, sampai cincinnya Sayyidina Umar ditulis. Yang mana tulisan di cincin Sayyidina Umar itu kalimat kafabil bil mauti wa'idun ya Umar. Cukup wahai Umar, kematian itu adalah nasihat untuk kamu. Agar selalu mengingat kematian, selalu mengingat kematian sebagai nasihat. Dan Imam Syafi'i umur 40 tahun masih muda, seger, sehat, memakai tongkat. Ditanya, kalau kamu sehat kok pakai tongkat? Liuzakhir nafsi bi'annani musafir. Agar selalu aku ingat, agar aku selalu aku ingat bahwasanya aku adalah musafir di dunia ini. Aku ini hanya orang yang akan melakukan perjalanan pindah dari alam dunia ke alam barzah. Tidak akan kekal di dunia ini. Selalu mengingatnya dengan apa? Dengan memakai tongkat. Maka dengan memakai tongkat akan selalu ingat dengan kematian. Itu Ali Imam Syafi'i radhiyallahu an. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aksiru min zikri hadhi min lazat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang memutus kelezatan. Apa itu? Yaitu al-maut. Memutus kelezatan. Tidak ada kelezatan lagi makanan. Tidak ada kelezatan lagi dengan perempuan. Diputus semuanya oleh kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dikatakan juga, dikatakan di sini, wastama'a alaihi salatu wasalam ila qira'a Abi Musa al-Ash'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang dipilih oleh Allah dari semua anbiya, semua rasul, dijadikan sebagai yang terbaik, termulia, yang tercinta, dan diturunkan kepada beliau Al-Qur'an. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan, tidak gengsi untuk mendengarkan suara Al-Quran dari sahabatnya yang tidak lain mereka adalah murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat beliau murid-murid Rasulullah SAW. Lihat ini yang dikatakan di sini. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminta kepada Abi Musa Al-Ash'ari untuk membaca Al-Quran sehingga Rasulullah mendengarkannya. Tadi juga kita lewat, kita baca tadi juga Rasulullah SAW meminta kepada Ibn Mas'ud untuk membaca Al-Quran untuk Rasulullah SAW mendengarkan bacaan daripada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, Abu Musa, orang-orang yang besar, orang-orang yang luar biasa. Ibn Mas'ud kita tahu sahabat yang termasuk yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Ibn Mas'ud dikatakan oleh sebagian bahwasanya pertama kali yang masuk kita tahu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelahnya yang keenam adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang memang ada kekurangan dalam jasmaninya, bukan rohaninya, jasmaninya. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini orang yang tidak tinggi, orang yang tidak tinggi, dikatakan hanya tingginya aja setengah meter. Jadi kita bisa bayangkan tingginya aja setengah meter. Ya, bagaimana kakinya? Bagaimana? Oleh karena itu pernah suatu waktu Ibn Mas'ud ya, disuruh dan diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengambil kayu siwak. Yang mana kayu siwak ini ya, yang diambil, yang dipilih kan rantingnya yang tipis-tipis, yang kecil-kecil untuk digunakan sebagai siwak. Ibn Mas'ud diperintah, disuruh oleh Rasulullah untuk memanjat ya, kemudian mengambil, memotong kayu siwak. Mungkin Ibn Mas'ud karena badannya tidak besar, karena pendek juga, maka Rasulullah SAW menyuruhnya lebih gampang untuk naik. Tapi tatkala Ibn Mas'ud naik, gak taunya ada angin ya, seperti sekarang ini, angin keras. Namanya yang kecil ya, sesuatu yang kecil akan terkena angin, akan jatuh. Maka Ibn Mas'ud terjatuh dari pohon. Sahabat-sahabat yang lain yang melihat kejadian tersebut ketawa. Karena hanya kena angin aja jatuh. Sehingga mereka tertawa. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Mimma tadhakun? Kenapa kamu kalian semuanya tertawa?" "Ya Rasulullah, aku tertawa karena Ibn Mas'ud kasihan kecil. Kena angin aja tertawa. Belum kena yang lain-lain ini." Sampai terjatuh seperti itu. Kakinya kita lihat ya Rasulullah sangat kecil. Apa katanya Rasulullah? "Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, lahuma fil mizan athqal minal Uhud." Kedua kaki Ibn Mas'ud nantinya di hari kiamat ketika ditimbang itu lebih berat. Itu lebih berat daripada Jabal Uhud, daripada Gunung Uhud. Fil mizan, fil ajr, pahalanya. Ya, bagaimana Ibn Mas'ud tidak mendapatkan pahala yang banyak? Dia berani amar ma'ruf, berani nahi mungkar. Termasuk keberaniannya ketika dia masuk Islam, dia langsung memberanikan diri membaca Al-Quran di Ka'bah. Yang ketika itu masih 6 orang yang masuk Islam. Termasuk memang keadaan ketika itu orang-orang yang masuk Islam masih sembunyi-sembunyi. Tapi Ibn Mas'ud memberanikan diri membaca Al-Quran di depan mereka. Dan mana keadaan itu ketika itu orang-orang kafir sedang majlis, sedang duduk-duduk di Ka'bah, di Hijr Ismail. Di situ Ibn Mas'ud naik. Kemudian membaca Al-Quran dengan suara yang lantang. Abu Jahal marah. "Kok berani orang kecil ini membaca Al-Quran?" Akhirnya Abu Jahal mendatangi Ibn Mas'ud yang sedang membaca Al-Quran. Dipukul dengan tangan kanannya. Abu Jahal badannya besar. Ibn Mas'ud sebaliknya. Satu tangan cukup merobek telinga Ibn Mas'ud. Sampai robek berdarah. Satu kali pukulan itu. Terkapar Ibn Mas'ud. Yang lain ketawa-ketawa semuanya. Tapi Ibn Mas'ud bisa dan berhasil membalasnya. Kita tahu yang menuntaskan meninggalnya, matinya Abi Jahal adalah Ibn Mas'ud. Di saat peperangan. Kita tahu perangan Badar ketika itu. Ya, ketika itu ya, dua orang Mu'awid. Ya, bin Afra dan juga Mu'ad saudaranya bin Afra. Berdua ini ngeroyok Abi Jahal. Dan ternyata orang dua ini berhasil melukai Abi Jahal sampai tergeletak di tanah. Tidak berdaya lagi. Ya. Ibn Mas'ud memang tugasnya oleh Rasulullah SAW diberi tugas untuk mencari sisa-sisa orang kafir yang masih hidup. Agar dituntaskan. Nah, ini Ibn Mas'ud mungkin kalau ditugaskan untuk berperang kurang handal. Nah, anak kecil seperti itu. Tapi diperintah oleh Rasulullah mencari orang-orang kafir yang masih ada nyawanya. Digenapkan sudah, dituntaskan biar betul-betul mati. Nah, disitulah Ibn Mas'ud mendapatkan Abi Jahal. Farhan dia senang, gembira. Oh, Abi Jahal termasuk ada. Bahkan belum mati Abi Jahal. Dia naik badannya bahkan dengan susah payah untuk naik di dadahnya itu. Karena besarnya badan Abi Jahal dan kecilnya Ibn Mas'ud. Ya, sampai di depan. Ya, di atas badan daripada Abu Jahal. Ya, dia mengatakan, "Kamu tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan aku taubat. Dan aku tidak akan beriman kepada Rasulullah. Katakan kepada Rasulullah," ya, bukan memanggil dengan Rasulullah tentunya, "katakan kepada Muhammad itu temanmu bahwasanya aku akan menjumpainya dia dan akan bermusuhan di akhirat nanti." Ini Abi Jahal. Fir'aun aja ketika akhir umurnya dia sempat beriman dan mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dia beriman dan beriman dengan mengucapkan syahadat di akhir umurnya. Ketika mau meninggal, tapi di saat itu nyawa sudah sampai tenggorokan. Ketika sudah ruh ada di tenggorokan, tidak akan lagi diterima taubat seseorang. Walaupun dia istighfar, walaupun dia mengucapkan syahadat, kalau sudah di tenggorokan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Fir'aun di saat akhir umurnya taubat unda. Malah dia mengancam Rasulullah di akhirat nanti. Ini Abu Jahal. Akhirnya dituntaskan. Sebelum dituntaskan dia ingin balas dendam ini. Kamu ingat. Ini anak punya telinga ini. Robek gara-gara ente. Anak mau balas dendam sekarang. Diiris telinganya Abi Jahal itu. Kemudian disembelih sama Ibn Mas'ud. Dan dibawa kepalanya sebut. Karena ingin ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Kalau dia membawa jasadnya Abi Jahal mungkin tidak kuat tentunya. Jadi kepalanya yang dibawa. Ya, dibelah. Kepalanya dibawa, diteret, bukan dibawa gini, berat berarti kepalanya, diteret sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ketika itu gembira, ya, karena telah meninggal dunia yang namanya Abi Jahal, termasuk musuh besar Islam di zaman itu, di saat itu. Nah, ini Ibn Mas'ud, ya, termasuk kita katakan Ibn Mas'ud yang selalu membawa sandalnya Rasulullah. Kemana-mana Rasulullah SAW, dia yang bagian membawa sandalnya. Beliau juga yang membawa siwaknya. Bahkan beliau juga yang menyediakan bantalan untuk digunakan sebagai sandaran Rasulullah SAW ketika di masjid, ketika di pengajian. Ini semuanya tugasnya Ibn Mas'ud. Sehingga Ibn Mas'ud ini seringkali keluar masuk rumah Rasulullah SAW. Jadi kayak seperti keluarga. Sehingga sahabat melihatnya Ibn Mas'ud ini bagian daripada keluarga Rasulullah SAW. Karena apa? Seringkali keluar masuk Ibn Mas'ud ini. Karena selalu khidmah melayani Rasulullah SAW. Ya, dan luar biasa, Ibn Mas'ud dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang termasuk lahuma fil mizan afqal min jabal Uhud. Nah, ini yang dikatakan tadi, Rasulullah SAW meminta kepada Ibn Mas'ud untuk mendengarkan suaranya membaca Al-Quran. Termasuk juga meminta kepada Abu Musa Al-Ash'ari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Yaman. Ya, ini juga suaranya mempunyai suara yang indah, mempunyai suara yang bagus. Sampai dipuji oleh Rasulullah SAW. Dikatakan mizmaran min mazamir Daud. Dia adalah seruling yang dimiliki oleh Nabi Allah Daud. Dari suaranya yang indah. Dan Rasulullah SAW meminta kepada Abi Musa Al-Ashari untuk membacakan Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW mendengarnya pembacaannya. Ini Rasulullah SAW tidak sungkan untuk mendengar suara daripada sahabatnya membaca Al-Quran. Dalam riwayat, ya, mungkin sudah kita terlanjutkan di sini. Wa ila qira'ah Salim Maula Abi Huzaifah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada seorang budak sebenarnya. Seorang budak yang bernama Salim yang dimiliki budak tersebut oleh Abi Huzaifah. Ini orang budak. Rasulullah tidak sungkan, "Ya Salim, ya, bacalah Al-Qur'an sehingga aku mendengarkan Al-Qur'an dari suaramu." Salim seorang budak. Yang mana kita tahu Salim ini sering disebut di kitab-kitab fikih di bab Rodo, mana Salim ini memang dimiliki budak tersebut oleh Abi Huzaifah semenjak kecil, semenjak bayi. Jadi sampai Salim ini menjadi besar, tetap di rumah Abi Huzaifah. Tapi karena semenjak kecil sudah bersatu rumah dengan Salim, ini sudah akrab seperti keluarga sendiri. Padahal bukan mahram dengan istrinya kan? Bukan mahram dengan istrinya. Jadi ajnabiyah, istrinya Abi Huzaifah ini ajnabiyah, tapi seperti keluarga, seperti ibunya sendiri. Karena apa? Karena memang semenjak bayi ada di dalam rumah tersebut melayani Abi Huzaifah. Ya, bagaimana sahabat kewaraannya? Dia tidak tinggal diam. Ya, membiarkan seseorang yang tidak ada hubungan mahram untuk bertemu dengan istrinya atau bertemu dengan putri-putrinya. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dia cerita aku punya budak yang bukan mahram dengan istriku, bukan mahram dengan putri-putriku. Tapi karena semenjak bayi sudah tinggal bersamaku seperti keluarga. Padahal mereka sebenarnya bukan mahram. Gimana caranya biar tidak dosa?" Ya, hati-hati ya, kadang-kadang ada orang yang ngambil anak angkat. Dijadikan sebagai anak angkat, kumpul bersama semenjak kecil, tapi kemudian setelah besar mereka yang istrinya atau anak bukan mahram, haram memandang, haram apalagi bersentuhan. Di sini bagaimana sahabat Abi Huzaifah ini dari betul-betul takutnya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta jalan keluarnya kepada Rasulullah SAW. Di situlah Rasulullah SAW menyuruh Abu Huzaifah untuk istrinya ini mengeluarkan air susunya. Ditaruhlah di wadah kemudian agar diminum oleh Salim. Agar apa? Agar menjadi mahramnya. Nah, dengan meminum air susunya Salim menjadi putranya. Ya, putranya daripada Abi Huzaifah dan termasuk putra daripada istrinya otomatis dan menjadi mahram dengan anak-anaknya, putri-putrinya sebagai saudara-saudaranya minar radha. Tapi yang jadi permasalahan, Salim ketika itu sudah besar, bukan umur 2 tahun ke bawah. Padahal mereka kan mengatakan bahwasanya salah satu syarat sahnya menyusui adalah syaratnya di bawah 2 tahun. Nah, disitulah ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan sah, ya, walaupun di atas 2 tahun, walaupun sudah besar. Ini buktinya. Disuruh minum air susunya dan menjadi mahram. Ini bukti berarti tidak ada batasan umur. Siapapun yang meminum air susu wanita menjadi mahramnya. Jadi kalau menurut pendapat ini, yang meminum air susu istrinya berarti jadi mahram itu. ya, jadi anaknya nantinya dan menjadi tidak sah lagi pernikahannya. Tapi kita katakan yang muktamad tidak sah menyusunya kecuali di bawah 2 tahun. Bayi yang disusui masih di bawah 2 tahun. Itu salah satu syarat. Ini yang muktamad. Loh, bagaimana ini cerita? Itu khususiyah. Itu hanya khususiyah diberikan kepada ya, Salim Maula Abi Hudzaifah. Tidak diberikan hukum tersebut kepada yang lainnya. Ya, yang itu khususiyah. Ini yang muktamad daripada mazhab Syafi'i. Ala kulli hal gunna as-sahih di sini bagaimana Rasulullah SAW meminta kepada Salim yang tidak lain adalah seorang budak untuk membaca Al-Qur'an agar Rasulullah SAW mendengarkan suaranya membaca Al-Qur'an. Kemudian juga dikatakan di sini summa qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mislah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikan di dalam umatku ini seseorang yang seperti dia. Wa ilaihi qira'ah Ibnu Mas'ud aidan yang sudah dijelaskan jagi. Wa huwa Abu Bakar wa Umar. Summa qala man sarrahu an yaqra' al-Qur'an radban kama unzil falyaqra' ala qira'ah ummi Ibnu Ummi Abad. Dikatakan di sini barang siapa yang senang membaca Al-Qur'an dalam keadaan basah kama unzil seperti baru diturunkan falyaqra maka bacalah ala qira'ah sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi Abad yakni Ibnu Mas'ud wa huwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum wa mimma yanbaghi al-muhafadha alaihi wa yata'aqqad qira'atu suwar wal ayat allati waradat al-ahbar bi fadailiha dan dianjurkan juga untuk menjaga atau sering-sering mendengarkan atau membaca surat-surat atau ayat-ayat yang lebih-lebih khususnya yang ada keutamaan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa jazira thawab fi tilawatiha yang menjanjikan pahala yang besar bagi yang membacanya. Wal has ala muadaba alaiha fi ba'dil awqat. Contohnya, fa min zalika qira'a suratil kahfi yaumal jum'ah wa lailatul jum'ah. Jadi Habib Abdul Haddad mengatakan kalau ada surat-surat tertentu, ada ayat-ayat yang tertentu yang di situ disebutkan keutamaannya di dalam hadisnya Rasulullah SAW, maka itu lebih dipentingkan lagi, diperhatikan lagi untuk kita lebih giat membacanya. Di antaranya dikatakan oleh Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad di sini adalah surat Al Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat. Surat Al Kahfi nah, di malam Jumat dan di hari Jumat. Kalau tidak di malam Jumat, bacalah di malam di hari Jumatnya sebelum salat Jumat di pagi hari. Nah ini ada fadilah tertentu. Di antara keutamaannya Allah Subhanahu wa taala memberinya cahaya. Yang cahaya itu betul-betul menerangi antara bumi tempat dia berada sampai langit. Yang mana juga di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan diampuni dosa-dosanya sampai Jumat yang akan datang. Yang di antaranya juga keutamaannya adalah menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Jadi banyak keutamaannya surat Kahfi. Ya, di antaranya juga disebutkan adalah menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Yang mana kita semuanya ya tahu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan inna azabal kubur hak. Bahwasanya azab kubur adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti artinya. Tidak boleh kita mengingkari akan adanya azab kubur. Itu sesuatu yang dipastikan yang dikatakan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan dikatakan juga bahwasanya surat Al-Kahfi ini lebih kita dahulukan di hari Jumat atau di malam Jumat daripada yang lainnya. Ya, sudah. Al-Fatihah. Ilaha turun Nabi SAW. Al-Fatihah.